Faslun fi ahkamil musakoh. Fasal menjelaskan tentang beberapa hukum musakoh. Musakoh atau menyewa seseorang untuk merawat tumbuh-tumbuhan, merawat pohon, ya, merawat pohon. Wahya lugatan mustaqun minasaki. Kata musakoh secara makna bahasa diambil dari kata saki yang bermakna menyirami. Wasar'an daf'u syahsi nahlan aw sajara inabin liman yata'ahaduhu bisakin wa tarbiyah ala anna lahu qadran ma'luman min samari. Makna musakoh secara syariat atau makna istilah fikih adalah seseorang yang memberikan pohon kurma atau pohon anggurnya kepada orang lain supaya dia merawatnya, merawat pohon itu dengan cara disiram dan dirawat, dan dia mendapatkan bagian mendapatkan kadar tertentu dari panen yang dihasilkan. Jadi seseorang disewa untuk jadi bukan sewa ya, kalau sewa ada istilah lain yaitu ijarah. Diperintahkan untuk merawat pohon, pohon kurma atau anggur, lalu dia dijanjikan mendapatkan bagian dari hasil panen. Wal musaqatu jaizatun ala syai'aini faqat an-nahli wal karmi. Akad musaqah ini hanya boleh, hanya sah untuk dua pohon, yaitu pohon kurma dan pohon anggur. Artinya selain dua pohon itu tidak boleh diakati musaqah. Fala tajuzul musaqatu ala ghairiha katinin wa mismis. Pohon tin dan pohon mismis ini tidak bisa diakati musaqah. Wa tasihul musaqatu min ja'iz tasarrufil nafsi wa risabiyin wa majnunin bil wilayati alaihima intal maslahah. Akad musaqah ini boleh dilakukan oleh orang yang tasarrufnya tidak terbatasi. Tasarrufnya orang yang bisa melakukan tasarruf dengan sendiri, atau juga boleh dilakukan boleh dilakukan bagi wali, ya, bagi wali sobi, wali anak kecil atau wali orang gila. Jadi seseorang yang memiliki tanggungan anak kecil atau seseorang yang mengatur keuangan anak kecil atau orang gila, dia boleh melakukan akad musaqah. Jadi atas nama kewalian yang dimilikinya, atas nama kekuasaan yang dimilikinya, kekuasaan atas anak kecil dan orang gila, dia boleh dia boleh mengakati musaqah. Berarti contohnya ada anak kecil atau orang gila yang memiliki pohon kurma atau pohon anggur. Jadi ada anak kecil atau orang gila yang memiliki pohon kurma atau pohon anggur. Tentunya anak kecil atau orang gila ini memiliki wali, memiliki orang yang merawat keduanya. Jadi wali ini atau orang yang merawat keduanya ini boleh mengakati musaqah pohon yang dimiliki oleh anak kecil dan orang gila tadi, asalkan akad itu mendatangkan kebaikan bagi keduanya. Wasiqatuha saqaituka ala hadzal nahli bikada aw sallamtuhu ilaika litata'ahadu wa nahwa dzalik. Sigon dari musaqah adalah saqaituka ala hadzal nahli bikada. Saya mengakati musaqah kepadamu untuk merawat pohon ini dengan upah sekian. Upah artinya sebagian dari panen, ya, atau sallamtuhu ilaika litata'ahadu. Jadi ini sigot bahasa Arab, ya, yang ditulis di kitab klasik. Wa yustaratu qabulul amil. Lalu amil yaitu orang yang bertugas untuk merawat pohon itu harus ada penerimaan, harus ada qabul. Walaha ailil musaqati syarton. Akad musaqah memiliki dua syarat. Ahaduhuma ayyukaddirahal maliku bimuddatin ma'lumah kasanatin hilaliyah fala yajuzu taqdiruha biidraki samarati fil asah. Syarat yang pertama adalah pemilik pohon harus membatasi akad musaqah. Tidak boleh akad musaqah dengan tanpa batas. Jadi contoh seperti dibatasi 1 tahun atau yang lain. dan batasan itu harus waktu yang tertentu, tidak boleh membatasi dengan sesuatu yang akan terjadi. Jadi misalkan membatasi musaqoh dengan panennya atau keluarnya buah, itu tidak sah ya. Menurut pendapat yang asoh, membatasi musaqoh dengan panennya buah, dengan munculnya buah, itu tidak sah. Fasani ayu ayinal maliku lil amil juz'an ma'luman minas samaroh kanis fiha aw thurufiha. Syarat yang kedua adalah pemilik pohon harus menentukan bagian tertentu dari buahnya kepada amil. Contoh ketentuan itu adalah separuh atau sepertiga. Falau qolal maliku lil amil ala anna ma fatah bihi minas samarati yakunu bainana soha wa humila alal munasofah. Apabila pemilik pohon mengucapkan kepada amil, kamu akan mendapatkan sebagian dari panen. Bila Allah memberikan panen kepada kita, maka hasil panen itu milik kita berdua. Kata milik kita berdua ini boleh atau sah ya, sah digunakan untuk menentukan jatah amil. Dan nanti milik kita berdua artinya keduanya berhak mendapatkan 50%. Tsummal amalu fiha ala turbaini. Di dalam musaqah ini ada dua pekerjaan. Ahaduma amalun ya'idu nafuhu ila samarati kasakin nahli wa talqihihi biwat isyai'in min tal'id dhukuri fi tal'il inaf fahuwa alal amil. Pekerjaan yang pertama adalah pekerjaan yang kemanfaatannya kembali ke pohon, seperti menyirami pohon kurma dan mengawinkan pohon kurma. Jadi meletakkan putik ya ke benang sari ke putik, atau pokoknya mengawinkan kurma jantan ke kurma betina. Pekerjaan yang manfaatannya kembali kepada buahnya, pekerjaan itu menjadi tanggungan dari amil. Wasani amalun ya'udu naf'uhu ilal arzi kanasfi dawalib wa hafril anhar fahuwa ala rabbil mal. Kemudian pekerjaan yang kedua adalah pekerjaan yang kemanfaatnya kembali kepada tanah, seperti memasang dulap ya, memasang alat siram zaman dahulu yang digerakkan oleh binatang, atau membuat parit ya, membuat aliran air. Itu semuanya adalah kewajiban dari Rabbul Mal atau pemilik pohon. Jadi intinya adalah bila pekerjaan itu manfaatnya kembali ke buah, maka harus dilakukan oleh amil. Bila kembali ke tanah, maka harus dilakukan oleh pemilik pohon. Walaya juzu ayastari tol maliku alal amili syai'an laisa min amalil musaqah kahafri nahrin. Pemilik pohon tidak boleh memerintahkan amil untuk melakukan sesuatu yang bukan merupakan pekerjaannya. Jadi tadi pekerjaannya sudah dibagi dua, ada yang tugas amil, ada yang tugas pemilik pohon. Bila pemilik pohon memerintahkan amil untuk melakukan tugas yang tidak tugasnya, maka syarat itu tidak diperbolehkan. Wa yustaratu infiradul amili bil amal falau sarata rabbul mali amala gulamihi ma'al amil lam yasihha. Disyaratkan juga amil harus independen, harus sendirian melakukan pekerjaannya. Artinya amil harus memiliki kebebasan yang utuh untuk melakukan pekerjaannya. Pemilik pohon tidak boleh menyertakan orang lain bersama amil. Di dalam kitab ini dicontohkan pemilik pohon yang menyertakan budaknya bersama amil untuk bekerja. Syarat ini tidak sah ya. Jadi pemilik pohon mensyaratkan untuk menyertakan budaknya bersama amil, syarat ini tidak sah. Wa'lam anna aqdal musaqati lazimun minat tarafain walau kharja samanu mustahaqqan kan auso bi samarati nahlil musaqo alaiha falil amili ara rabbil mali ujratul mithli li amalih. Akad musaqo adalah akad yang lazim minatorofen. Lazim minatorofen artinya akad ini terikat ya, bukan akad jais minatorofen. Jadi bila akad itu lazim minatorofen, maka keduanya tidak bisa membatalkan akad di tengah jalan ya. Karena tadi memang akad ini sudah dibatasi waktu. Jadi sebelum waktu itu habis, tidak boleh membatasi akad, tidak boleh merusak akad di tengah jalan. Lalu ada satu peristiwa atau satu masalah. Masalah itu ialah ternyata pohon yang di akad musaqah itu milik orang lain. Jadi pemilik pohon ternyata setelah akad musaqah, ternyata pohon yang dimilikinya itu bukan miliknya, tetapi milik orang lain. Dan kepemilikan orang lain itu sudah ditetapkan di persidangan, sudah ditetapkan di ranah hukum. Bila demikian, bila amil sudah terlanjur menyiram pohon itu, sudah terlanjur mengurusi pohon itu, maka amil berhak mendapatkan upah ya, mendapatkan upah standar atas pekerjaan yang telah dia lakukan. Jadi dalam hal ini amil yang telah melakukan amalnya, yang telah merawat pohon, yang sebenarnya pohon itu bukan pemilik dari Rabbul Mal, dia berhak mendapatkan upah atas pekerjaan yang telah dia lakukan.